Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Geger Kalong Bandung, ataupun para pendengar radio Radio Raja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Bandung, Radio Albayan Cianjur, Radio Roja Lampung, Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Radio Rei Padang, pemirsa TV Roja dan Yufid TV di mana saja Anda berada, ataupun para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada bab ingkar atau kufur nikmat. Allah memberikan nikmat kepada seseorang, lalu orang itu menisbatkan nikmat itu kepada dirinya sendiri, bahwa nikmat ini teraih atas ikhtiarku, atas usaha dan perjuanganku, tidak dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayatnya sudah kita bahas pertama, Fussilat ayat 50. Ayat ini sudah kita terangkan pada pekan yang lalu. Sekarang kita masuki ayat kedua yang dijadikan dalil oleh muallif rahimahullah. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas 78, innama utituhu ala ilmin, hanyalah aku memperoleh seluruh kekayaanku ini berdasarkan ilmu. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang bunyinya demikian. Pertama dalam surah Az-Zumar ayat 49, innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun, hanyalah aku diberikan semua karunia ini berdasarkan ilmu. Kata Allah, bal hiya fitnah, sebenarnya ini fitnah, ujian, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini ayat pertama. Kedua, Al-Qasas 78, innama utituhu ala ilmin indi, aku hanyalah memperoleh semua karunia ini berdasarkan ilmu yang ada padaku. Yang dimaksud berdasarkan ilmu, ada tiga penafsiran dari kalangan para ulama. Penafsiran pertama dari Qatadah, dia berkata, ala ilmin minni biwujuhil makasib fayakunul ilmu aidan alal insan, ai innani alimun biwujuhil makasib la fadla li ahadin alayya fima utitu wa innamal fadlu li wa alayhi yakunu hadha kufran bi ni'matillah wa ijaban bi nafsih. Pertama kata Qatadah, aku memperoleh seluruh karunia ini berdasarkan ilmu yang ada pada diriku dengan berbagai cara untuk memperoleh. Sehingga ilmu dalam ayat ini dikembalikan kepada orang yang berbicara. Maksudnya orang yang berbicara menyatakan, aku memiliki ilmu berbagai macam jenis cara untuk memperoleh karunia yang aku miliki sekarang, dan tak ada orang lain yang melebihi aku dalam hal ini. Jadi ungkapan orang itu merupakan kufur terhadap nikmat Allah dan takjub kepada diri sendiri. Kufur kepada nikmat Allah karena dia tidak menisbatkan nikmat itu kepada Allah, tidak menganggap nikmat itu pemberian dari Allah, tapi nikmat itu dia sandarkan kepada ikhtiar yang dilakukan oleh pribadinya. Oh, ini hasil usaha saya murni ini, karena saya ahli dalam hal ini. Itu kufur nikmat. Yang kedua, takjub kepada diri sendiri. Dua-duanya buruk. Ini penafsiran pertama dari Qatadah. Kedua, ada lagi yang menafsirkan ala ilmin minallah anni lahu ahlun, bahwa ilmunya dari Allah diberikan kepada dirinya. Setelah dia menguasai ilmu itu, dia merasa berhak diberikan karunia seperti yang dia raih sekarang. Dia layak diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Ilmunya dari Allah. Tapi setelah dia memiliki ilmu itu, dia merasa berhak. Padahal tidak semua orang yang memiliki ilmu tersebut diberi karunia seperti yang dia miliki. Seperti betapa banyaknya orang yang menguasai cara bisnis, punya banyak relasi, modal yang cukup, tim kerja yang bagus dan berpengalaman, tapi begitu mereka bikin perusahaan, kok bangkrut. Ilmunya tidak kurang dibanding yang lain, sementara yang lain ilmunya lebih rendah, tapi kok berhasil. Apakah keberhasilan itu karena ilmu yang dia miliki? Bukan, karena karunia Allah. Ilmunya setengah dari yang lainnya, tapi ini lebih berhasil daripada yang lainnya, karena Allah memudahkan usaha orang ini dan Allah menyulitkan usaha orang itu. Bukan karena ilmu, tapi karena murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Itu penafsiran kedua. Penafsiran ketiga, berkata Mujahid, utituhu ala syarafin wa huwa min makna al-qawli tsani fa sara makna al-ayah yaduru ala wajhain. Ketiga kata Mujahid, aku diberi semua karunia itu karena kemuliaan aku. Aku mulia karena punya ilmu. Ini semakna dengan yang kedua tadi. Walhasil makna ayat ini berkisar kepada dua poin penting. Pertama adalah anna hadza inkarun ay yakuna ma asabahu minan ni'mah min fadlillah bal za'ama annaha min kasbi yadihi wa ilmihi wa muharatihi. Pertama, sikap orang tadi merupakan pengingkaran bahwa nikmat yang dia raih karunia dari Allah, dia ingkari. Itu bukan karunia Allah, itu murni hasil usaha saya. Itu pengingkaran terhadap nikmat Allah. Dia menyangka karunia yang dia miliki hasil kerja sendiri, hasil skill, hasil kemahiran, kemampuan dan keahlian dia. Ini yang pertama. Yang kedua, yang lebih parah, annahu angkar ayyakuna lillahi al-fadlu alaih. Dia mengingkari bahwa Allah telah memberi karunia pada dirinya. Enggak, Allah enggak memberi apapun kepada saya. Yang saya miliki ini murni hasil usaha saya. Allah tidak memberi apa-apa. Jadi mengingkari bahwa Allah lah yang memberi karunia. Dia ingkari hal itu, ya. Oleh karena itulah, maka kedua sikap tadi adalah sikap orang yang tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal yang sebenarnya semua nikmat yang kita miliki seluruhnya dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memudahkan kepada kita untuk meraih semua nikmat itu. Bahkan seluruh yang kita miliki, baik ilmu, kemampuan, bahkan kehendak, spirit, semangat, tekad, itu pemberian Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita semangat untuk ikhtiar mencari nafkah? Spirit, semangat itu Allah yang memberikannya kepada kita. Kenapa kita tiba-tiba ingin saja? Ingin apa? Ingin ikhtiar mencari rizki. Walaupun enggak kebayang apa yang harus kita lakukan, kemana kita harus pergi, yang penting berusaha dulu keluar rumah. Nanti mungkin di jalan ada petunjuk. Dari mana keinginan itu muncul? Apakah kita berusaha memunculkan keinginan dalam hati kita? Tadinya enggak ada, terus kita ngelamun, saya ingin memunculkan keinginan untuk ikhtiar. Lalu kurunyung aja itu keinginan muncul. Apakah begitu? Tidak. Keinginan itu ujug-ujug, tiba-tiba datang. Dari mana? Allah yang memberi. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha' Allahu Rabbul Alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Allah yang berkeinginan memberikan keinginan itu kepada kalian. Jadi adanya keinginan untuk ini, untuk itu, semuanya itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dari sana wajib kita menisbatkan, menyandarkan seluruh nikmat yang kita miliki kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl ayat 53, kata Allah, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Maka apa saja nikmat yang ada pada dirimu, itu seluruhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang membantah, bukankah uang atau karunia atau jabatan atau kekuasaan yang saya miliki ini murni hasil usaha saya? Saya keluarkan modal, saya belajar lalu saya menguasai, lalu saya punya relasi dan tim kerja yang bagus. Semua perpaduan tadi modal yang cukup, skill, kemampuan yang memadai, relasi yang banyak, dukungan yang juga kuat, tim kerja yang juga solid dan hebat. Gabungan semua itu menyebabkan saya berhasil. Bukankah itu realistis dan rasional? Kita jawab, iya. Realistis dan rasional. Tapi coba perhatikan, pertama, siapa yang memudahkan orang itu menguasai ilmu tersebut? Banyak orang yang belajar ilmu itu gak berhasil. Dia berhasil, siapa yang memudahkan? Allah Azza wa Jalla. Kedua, siapa yang memudahkan dia memiliki modal yang cukup? Juga Allah. Ketiga, siapa yang memudahkan dia memiliki relasi-relasi yang banyak? Juga Allah. Semuanya Allah yang ngatur. Siapa yang memudahkan dia memiliki tim kerja yang solid, bagus, dan berpengalaman? Juga semuanya Allah yang mengatur. Banyak orang lain yang lebih dari dia, modalnya lebih gede, timnya lebih berpengalaman dan lebih berkemampuan, relasinya lebih banyak, tapi gagal, itu banyak. Oleh karena itu, seluruh yang diraih oleh manusia tidak lepas dari apa? Dari karunia Allah kepada orang tersebut. Allah lah yang mengatur agar perjalanan orang itu, perjalanan hidup dan perjuangan orang itu mulus dan berhasil meraih apa yang mereka inginkan. Jadi wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas apapun yang kita raih. Adapun mensyukuri nikmat mengandung tiga rukun. Seseorang baru disebut bersyukur atas nikmat Allah kalau tiga rukun ini terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, dia enggak dianggap bersyukur kepada Allah. Wajib tiga-tiganya terpenuhi. Coba perhatikan ikhwan akhwat, baik hadirin ataupun pemirsa pendengar, kita banyak peroleh nikmat dari Allah. Kita sudah syukuri atau belum? Lihat, tiga ini apakah sudah kita lakukan atau belum? Rukun pertama adalah al-i'tirafu biha bil qalb. Mengakui nikmat ini datangnya dari Allah di dalam hati kita. Yakin, ini semua karunia Allah. Bukan murni hasil usaha kita, ikhtiar kita, perjuangan kita, bukan. Ikhtiar perjuangan kita juga itu semuanya dimudahkan oleh Allah, Allah yang mengatur sebagai karunia Allah atas diri kita. Ini yang pertama, wajib ada pengakuan di dalam hati bahwa semuanya ini dari Allah, dan itu rukun syukur yang termasuk amalan hati. Kedua, as-sana'u 'ala Allahi bil lisan. Menyanjung Allah, memuji Allah atas nikmat itu secara lisan. Setidaknya mengucapkan alhamdulillah. Ini yang kedua, dan ini amalan lisan. Dan yang ketiga, al-amalu bil jawarih bima yaradun ni'am. Mengamalkan dengan anggota badan, ya, atas nikmat yang Allah berikan itu dengan cara menggunakan nikmat itu dalam perkara-perkara yang Allah ridhai, yang Allah sukai, yang Allah kehendaki. Dan itu wujudnya beragam, tergantung nikmat yang kita miliki dalam bentuk apa. Kalau umpamanya kita diberi kenikmatan itu berupa harta, berupa uang, yakini ini dari Allah SWT. Satu, jangan sampai ada keyakinan seperti tadi, ini murni hasil usaha saya, enggak ada peran Allah sedikit pun dalam hak kekayaan saya. Jangan sampai, itu kufur nikmat. Yakini itu dari Allah. Kedua, alhamdulillah. Ketiga, bagaimana cara mengamalkan dengan anggota badan? Gunakan itu harta sesuai dengan keinginan Allah. Apa yang Allah inginkan dengan harta kita? Pertama, keluarkan zakatnya. Infakan, sedekahkan, dipakai nolong orang yang susah, dipakai membiayai kepentingan-kepentingan fi sabilillah. Enggak semuanya, zakat cuma 2,5%, itu pun setahun sekali. Ada umpamanya fakir miskin, enggak semua harta kita, cuma sekian persen dari harta kita, sedikit jumlahnya dibanding yang kita nikmati, yang kita miliki. Nah, itu salah satu di antara cara mensyukuri nikmat harta. Allah memberi ilmu kepada kita. Kita ingin mensyukuri nikmat ilmu itu. Apa yang harus kita lakukan? Gunakan ilmu itu sesuai dengan kehendak Allah. Amalkan untuk diri sendiri. Ajarkan kepada orang lain. Pakai ilmu itu untuk membela ajaran Allah Azza wa Jalla. Itu cara untuk apa? Cara untuk mensyukuri nikmat ilmu. Oleh karena itulah maka bersyukur itu bukan sekedar amalan lisan semata-mata. Begitu dapat uang banyak, alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi zakatnya enggak keluar, infak sodakohnya enggak keluar. Kalau pas pengajian berkumpul di sini ada kencreng lewat, dilirik pun tidak, digeser gitu aja. Tahan dulu itu kencreng beberapa detik, beberapa menit, keluarkan itu dompet, masukkan semuanya ke sana. Atau isinya yang warna merah, yang gambarnya pakai kopiah. Kalau enggak, apa saja, duh uangnya enggak bawa HP, masukin enggak apa-apa. Jam tangan enggak apa-apa, cincin, gelang dan seterusnya silakan. Boleh enggak apa-apa, apapun itu. Itu mensyukuri nikmat harta. Kalau umpamanya orang hanya alhamdulillah secara lisan, zakatnya kan keluar, infak sedekahnya enggak ada, kemudian ada tetangga, ada kawan yang sangat kesulitan, cuek padahal dia bisa membantu, dia tidak dianggap bersyukur sekalipun ribuan kali dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah telah diberikan harta yang melimpah, alhamdulillah. Tapi pelit, dia tidak bersyukur. Walaupun hatinya meyakini ini dari Allah, mulutnya mengucapkan alhamdulillah ribuan kali, setiap helaan nafasnya alhamdulillah, alhamdulillah, tapi pelit. Hanya dua rukun, rukun yang dilakukan dengan hati dan lisan, amal yang dilakukan oleh anggota badannya tidak, maka dia tidak bersyukur. Yang paling parah adalah apa yang Allah berikan itu dipakai untuk sesuatu yang mengundang murka Allah Azza wa Jalla. Dipakailah bermaksiat. Dipakailah umpama untuk membeli barang-barang haram untuk dia konsumsi. Dipakai membeli minuman keras lalu dia teler. Walaupun sambil alhamdulillah, alhamdulillah, dia tetap tidak bersyukur kepada Allah, malah kufur nikmat. Dipakailah untuk judi, dipakailah untuk membeli rokok, pelanyun-pelanyun di hadapan banyak orang, dia cuek saja, orang batuk-batuk cuek dia. Zalim kepada diri sendiri, zalim kepada orang lain, zalim juga kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidak menggunakan itu nikmat sesuai dengan kehendak Allah, bahkan sebaliknya sesuainya dengan kehendak setan, ya. Bahkan sebaiknya digunakan untuk sesuatu yang tidak Allah sukai, bahkan Allah benci. Itu orang pada hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah tiga rukun syukur. Satu dengan hati berupa meyakini itu semuanya datangnya dari Allah. Yang kedua, lisan mengucapkan alhamdulillah, memuji, menyanjung Allah atas nikmat itu. Dan yang ketiga, amalkan dengan anggota badan. Baru itu disebut dengan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ayat kedua yang dijadikan dalil. Sekarang dalil ketiga kita ambil dari hadis. Hadis ini seru banget dan mengandung banyak faedah yang luar biasa bagi kita. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan hadis ini cukup panjang yang saya khawatir hari ini tidak tuntas kita bahas pada hari ini. Enggak tuntas, nanti saking semangatnya. Nanti kita lanjut pada hari Jumat yang akan datang. Kita kereyeh sedikit demi sedikit. Kereyeh itu apa? Digarap sedikit demi sedikit. Bahwa kata Abu Hurairah, dia mendengar Nabi SAW bersabda, inna thalathatan min Bani Israel abras wa aqra wa a'ma fa'aradallahu ayabdaliyahum. Sesungguhnya ada zaman dahulu tiga orang dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu turunan anak-anak Ya'qub, putra Ishak, putra Ibrahim. Israel itu nama lain dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam. Itu nama beliau, Israel. Itu nama Nabi Ya'qub. Anak turunannya disebut Bani Israel. Nabi Ya'qub putra Ishak. Ishak putra siapa? Ibrahim. Ibrahim punya berapa anak? Dua, yang dua-duanya menjadi nabi, satu Ishak, satu Ismail. Ishak putra anak, punya anak, lalu diberi nama Israel atau Ya'qub. Lalu anak-anak turunan Nabi Ya'qub itu disebut Bani Israel. Ada tiga orang di kalangan Bani Israel zaman baheula. Yang satu abros. Abros ini sejenis penyakit kulit sopak yang menyebar, ma'ruf, dan tidak mungkin disembuhkan seluruhnya, hanya sebagian. Tapi dihilangkan seluruhnya ini tidak mungkin. Makanya salah satu kelebihan, mu'jizat Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam disebutkan bisa menyembuhkan orang yang buta bawaan sejak lahir, dan bisa menyembuhkan penyakit abros. Allah Azza wa Jalla surah Al-Ma'idah 110 menyatakan, wa tubri'ul akmah wal abros bi'idni. Engkau hei Isa bisa menyembuhkan akmah dan abros, dua penyakit yang tidak ada obatnya, yang tidak bisa disembuhkan oleh ilmu kedokteran modern saat itu. Wallahu alam sekarang. Yang buta akmah itu buta sejak dia dikandung oleh ibunya sudah buta. Begitu gubrak lahir ke alam dunia juga buka. Akmah namanya. Tidak bisa melihat. Abros seluruh badannya penuh penyakit kulit tertentu yang tidak mungkin untuk bisa disembuhkan seluruhnya, hanya sebagian. Demikian juga buta bawaan tidak bisa disembuhkan, tapi oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam bisa disembuhkan. Ada satu di antara tiga Bani Israel, pertama abros, yang kedua aqra. Aqra itu artinya botak, tidak memiliki rambut walaupun sehelai, kayak permen kojek. Ini merek bukan? Bukan ya, jenis ya, jenis permen. Kayak permen kojek, lecir kata orang Sunda. Dan yang ketiga a'ma, buta, tidak bisa melihat. Fa'aradallahu ayabtaliyahum, lalu Allah ingin menguji mereka. Faba'atha ilaihim malaka, lalu Allah mengutus kepada mereka satu malaikat. Bukan satu malaikat. Kalau satu malaikat ketang salah. Karena apa? Malaikat itu jamak, mufradnya malak. Asal katanya dari ma'lak. Ma'lakun itu maknanya risalah, utusan. Orang yang diutus atau sesuatu yang diutus disebut ma'lak. Kebiasaan orang Arab, mereka itu suka membuang huruf mad, alif, ya atau waw yang ada di tengah-tengah. Jadi ma'lak, ya, mal'ak, afwan, bukan ma'lak, mal'ak, mal'akun. Asalnya begitu, mal akun lamnya disukun. alif atau hamzahnya di fathah, jadilah mal akun. Orang Arab tuh enggak suka kalau ada huruf ilat di tengah terus hidup, enggak suka. Maka suka dibuang. Huruf mad itu, huruf alif yang hidup itu. Seperti contoh umpamanya ro'a. Ro'a itu asal katanya ro'aya, fi'il mudhari'nya yar'ayu. Tadinya begitu, ro'aya yar'ayu. Ro'a. Tapi yar'ayu, ro'nya mati, alifnya hidup. Mereka enggak suka. Dibuang alifnya, ro'nya kemudian dihidupkan. Ya ro'a, ya ro'. Mal akun, lamnya mati, hamzahnya hidup. Enggak suka, dibuang hamzahnya dan lam yang mati itu dihidupkan jadi malak. Makanya ketika dijamakkan, huruf alifnya muncul lagi, malaikah. Oleh karena itulah malaikat itu sudah jamak. Mufradnya apa? Malak. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia malaikat sebutan untuk sejenis makhluk gaib walaupun tunggal. Mas datang satu malaikat. Loh, malaikat mah jamak. Ah, pokoknya satu aja kan gitu ya. Kalau bahasa Arab ja'a malakun, datang satu malak, satu malaikat. Malaikat ini makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Telah diciptakan malaikat dari cahaya. Apanya yang diciptakan dari cahaya? Fisiknya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin, bangsa jin diciptakan dari api yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Adam telah diciptakan dari apa-apa yang telah diterangkan kepada kalian. Dari tanah, campur air mani. Jadilah ini. Ini maksudnya fisiknya. Fisik manusia diciptakan dari tanah. Fisik jin diciptakan dari api. Fisik malaikat diciptakan dari cahaya. Adapun ruh, baik ruh manusia, jin ataupun malaikat, tidak ada keterangan dari Allah diciptakan dari apa. Apakah ruh manusia, jin dan malaikat itu sama bahan penciptaannya? Wallahu a'lam. Ini perkara gaib yang apabila Allah tidak menjelaskan, tawakuflah kita sampai di sana. Kita hanya diberikan pengetahuan tauruh sedikit saja. Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan alaihim, ruh itu urusan Allah. Dan kamu tidak diberitahu pengetahuan tentang ruh kecuali hanya sedikit. Yang jelas manusia, jin, malaikat ada fisiknya. Bahan penciptaannya beda-beda. Malaikat dari cahaya, jin dari api, manusia dari tanah. Dan ada ruhnya. Tapi tidak ada keterangan ruhnya terbuat dari apa. Ketika ruh ini dicabut, apa yang terjadi? Mati. Ruh manusia suatu saat dicabut dari jasadnya, kelepek, mati. Jin juga dicabut dari jasadnya, ruhnya, mati. Malaikat juga ruhnya dicabut dari jasadnya, mati juga. Jadi manusia, jin dan malaikat juga mati. Matinya malaikat, ini pendapat jumhurul ulama berdasarkan isyarat nas ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Di antara dalil Al-Quran yang dijadikan hujjah oleh para ulama, para malaikat mungkin mati adalah hatta idza fuz'a an qulubihim qalu famadza qala rabbuk qal al-haqq. Jadi ketika Allah SWT berfirman, menyampaikan ucapannya, para malaikat yang ada di langit mengepak-ngapakan sayapnya karena takutnya kepada Allah, menimbulkan bunyi seperti gemerincingnya bunyi rantai besi yang jatuh di atas batu yang keras. Lalu mereka pingsan. Malaikat pingsan karena takutnya kepada Allah. Dan ini sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya ya. Hebatnya malaikat. Malaikat itu sakti mandraguna. Kekuatannya dahsyat. Sehebat itu malaikat, mereka takut kepada Allah. Saking takutnya pingsan ketika Allah berfirman. Setelah pingsan kemudian siuman. Lalu kata Allah, hatta idza fuzi'an qulubihim, sehingga apabila Allah telah mencabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Ini menunjukkan malaikat punya hati dan malaikat pingsan. Berkata Syekhul Islam, apabila malaikat memungkinkan pingsan, maka mereka pun memungkinkan mati. Kita tidak akan terlalu dalam membahas malaikat ya. Kita sudah jelaskan dalam membahas alam para malaikat di kesempatan yang lain. Yang jelas itu malaikat diciptakan dari cahaya fisiknya. Mereka taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak kawin, mereka tidak berpasang-pasangan. Mereka selalu bertasbih siang dan malam tanpa merasa lelah, capek, jemu, cangkel, pegal, kesel, enggak. Mereka memiliki bentuk, memiliki amalan dan memiliki fungsi-fungsi yang tertentu sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis yang sahih. Faba'atha ilaihim malaka. Allah mengutus kepada tiga orang Bani Israel ini semalaikat. Kan bukan orang. Semalaikat, satu malaikat. Malaikat ini datang menjelma sebagai orang biasa. Ini mengisyaratkan malaikat oleh Allah diberi kemampuan untuk menjelma menjadi orang. Setiap ayat hadis yang sahih yang menjelaskan malaikat menjelma selalu menjadi orang. Tidak pernah diberitakan malaikat menjelma menjadi binatang, enggak. Selalu menjadi orang. Maka tidak boleh kita menyangka. Saya pernah tuh waktu di depan Ka'bah, di atas Ka'bah itu banyak apa? Burung-burung berterbangan. Ada orang-orang Indonesia di samping saya. Lihat burung-burung itu. Khusyuk banget. Dia bilang, Pak Haji, saya yakin ini burung bukan sembarang burung. Pasti ini jelmaan malaikat yang sengaja menjaga Ka'bah ini. Saya bilang, itu burung biasa, Pak. Enggak, mustahil burung biasa ada di sini. Kenapa mustahil? Ada ribuan burung merpati di sana dan burung-burung kayak burung kapinis atau apa gitu ya. Kenapa? Ya mungkin ini burung ababil. Bukan ababil, beda lagi. Beda. Soto itu orang. Malaikat tidak pernah menjelma menjadi apa? Binatang, termasuk burung. Ya. Kedua, malaikat juga tidak pernah menjelma menjadi wanita. Sekalipun orang yang akan ditemuinya seorang wanita. Ketika malaikat Jibril diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemui Maryam. Maryam seorang wanita. Siapa Maryam? Ibunda Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Datang malaikat Jibril dalam bentuk pemuda yang tegap. Sampai Maryam takut lalu berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari gangguan orang itu. Ternyata itu malaikat Jibril. Sekalipun yang didatanginya seorang wanita, tetap malaikat Jibril menjelma sebagai laki-laki. Fa'atal Abros, datanglah malaikat ini yang pertama kali kepada si Abros. Abros itu yang punya penyakit kulit. Orang Sunda menyebutnya dengan sebutan budug. Tahu budug? Budug itu yang punya banyak apa? Borok-borok di seluruh tubuhnya. Ditanya si budug tadi, ayyushayna habbu ilaik, apa yang paling kamu inginkan, yang paling kamu sukai? Lihat, setiap orang sangat mengidam-idamkan apa yang tidak dimilikinya. Dia berkata, launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani Allahu bihi qad qadarani nasu bihi. Aku ingin warna kulit yang bagus, kulit yang mulus, hilanglah seluruh borok-borok, budug-budug yang menyebabkan orang-orang selama ini menghina saya, disebut si budug. Itu yang tidak dia miliki. Dia tidak memiliki kulit mulus dan warna kulit yang bagus, enggak. Makanya itu yang paling dia inginkan. Dia tidak dulu ingin, saya ingin memiliki istri yang cantik jelita, enggak akan ada yang mau dalam keadaan budug kayak gitu. Tidak juga untuk minta kekayaan, enggak. Tapi ingin semuanya sembuh, kulitnya bagus. Famasahahu, lalu diusaplah budug-budugnya tadi. Fadhahaba anhu qadaruhu, lalu hilanglah seluruh borok-boroknya. Fa'utiya launan hasanan wa jildan hasanan, lalu dia diberikan kulit yang mulus, halus dan sangat bagus, melebihi bagusnya umumnya kulit manusia. Kebayang, tadinya buruk tiba-tiba bagus. Kebayang, acak terus tuh ya, mungkin diusap-usap terus gitu ya. Kebayang tuh. Ditanya lagi, fa'ayyul mali ahabbu ilaika, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, al-ibal. Yang paling saya sukai, saat itu belum ada mobil atau motor, saya paling suka unta. Diberilah orang itu seekor unta betina yang lagi bunting, lalu didoakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan barokah kepadamu dalam hartamu ini. Apa yang terjadi? Secara cepat unta itu beranak pinak, melahirkan beberapa anak. Anaknya gede, bunting lagi oleh sama unta tentu saja, kemudian melahirkan lagi, begitu dan begitu seterusnya. Qala fa'atal aqra, setelah itu datanglah malaikat tadi kepada si botak. Punten ya kalau di sini ada yang botak. Tidak ada ya, alhamdulillah. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaik, apa perkara yang paling kamu sukai? Dia menjawab, sya'run hasanun wa yadhhabu 'ani alladhi qadaran yanasu bihi. Aku ingin rambut yang bagus. Cita-cita seorang yang botak simpel. Ingin rambut yang bagus, enggak neko-neko. Sementara orang yang punya rambut itu enggak puas dengan bagusnya rambut yang dimiliki ya. Yang lurus ingin dibuat keriting. Yang keriting ingin di-rebonding. Rebonding itu diluruskan ya. Diluruskan, tapi khusus untuk rambut. Enggak bisa dipakai yang lain-lain. Gak bisa imam menyatakan, jamaah rebonding dulu safnya. Safnya mohon di rebonding. Enggak. Itu khusus untuk rambut ya. Yang warna hitam dicat jadi putih. Sementara aki-aki ini yang sudah putih dicat jadi hitam. Gak puas dengan jadi putih, dicat lagi dengan pirang, dengan acting, dengan berbagai macam cara. Orang yang botak simple, saya ingin memiliki rambut yang bagus, hilanglah kebotakan yang selama ini menjadi bahan olok-olok manusia kepada saya. Selalu disebut si botak gitu ya. Diusaplah kepalanya, lalu hilanglah kebotakannya. Dia diberi rambut yang bagus. Kebayang apa yang dia lakukan coba? Ngaca nyisir terus, rambut saya tuh indah banget gitu ya. Sekali dia umroh botak lagi. Tahalo. Tapi nanti tumbuh lagi insyaallah. Ditanya lagi, ayyul mali ahabbu ilaik, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab al-baqar. Sapi. Diberi sapi yang penting. Lalu didoakan ya, barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan barokah kepadamu dalam hartamu. Juga beranak pinak secara cepat. Satu jadi sekian, sekian jadi bertambah-bertambah, akhirnya banyak. Datanglah lagi malaikat kepada si buta. Ditanya, apa perkara yang paling kamu sukai? Dia menjawab, ya rudullahu ilayya basari faubsiru bihinnas. Aku ingin Allah mengembalikan penglihatanku agar aku bisa melihat orang-orang. Diusaplah matanya. Allah mengembalikan kembali penglihatannya. Melek lagi dia. Ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menjawab, ganan, kambing. Diberilah kambing yang bunting lalu beranak pinak. Jadilah tiga orang yang tadinya cacat dan miskin berubah menjadi normal, malah lebih bagus dari umumnya orang, dan kaya raya. Ini punya satu lembah unta, yang kedua si botak memiliki satu lembah sapi, dan si buta memiliki satu lembah kambing. Kaya. Setelah kaya baru diuji. Ingat, ikhwan akhwat yang ternyata enggak punya apa-apa lalu Allah beri karunia, tiba-tiba rizkinya lancar. Ingat kepada kisah ini. Kemudian thumma innahu atal abras fi suratihi wa hayatihi. Malaikat datang lagi kepada orang yang mantan budug. Apa budugnya tadi? Seluruh tubuhnya penuh penyakit kulit, borok-borok dan sejenisnya. Malaikat itu datang dalam bentuk seperti dia dulu. Ya miskin, ya budug semuanya. Lalu dia berkata, rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at bil hibal fi safari fala balagha li al yawma illa billah thumma bik as'aluka bil ladzi a'taka al lawna al hasan wal jild al hasan wal mala ba'iran ataballagha bihi fi safari. Kata dia, aku orang miskin, ibnu sabil. Ibnu sabil bukan anak jalanan. Kalau anak jalanan sekarang punya rumah? Punya rumah, tapi kerjaannya di jalan-jalan menadahkan tangan, itu anak jalanan. Ibnu sabil bukan anak jalanan, tapi orang yang safar dari satu negeri ke negeri lain untuk keperluan yang urgen. Saya ibnu sabil, saya miskin, terputus seluruh perbekalan saya dalam safar ini, habis. Uang habis, makanan habis. Demikian juga minuman habis. Tidak ada yang bisa menyampaikan saya kepada tujuan saya pada hari ini kecuali Allah, kemudian engkau. Di sini pakai illa billah thumma bika. Kecuali pertolongan Allah, kemudian pertolongan engkau. Memakai thumma, tidak memakai illa billah wa bika, tidak boleh. Karena kalau dengan wa berarti menyamakan Allah dengan engkau. Tapi dengan thumma tidak, ada perbedaan yang jauh. maka aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan kulit yang bagus kepadamu, kulit yang mulus kepadamu, dan harta berupa unta-unta. Saya minta kepadamu agar saya bisa sampai kepada tujuan safar saya. Memelas. Apa jawab dia? Al-huququ kathirah. Saya juga punya banyak kewajiban. Saya harus menafkahi anak istri saya. Saya harus maraban, apa maraban teh? Harus marabin ternak-ternak saya. Harus apa? Memberi makan. Saya juga harus membayar pegawai-pegawai saya. Dan seterusnya disebut kewajiban. Saya juga punya kewajiban. Saya punya banyak uang, tapi punya banyak kewajiban. Lalu malaikat yang menjelma menjadi orang miskin tadi berkata, "Ka'anni a'rifuka alam takun abras yaqdaruka an-nas faqiran fa'ataka Allah azza wa jalla al-mal." Kayaknya aku kenal kamu deh. Bahasa kitanya begitu. Kayaknya kenal nih. Bukankah dulu kamu tuh budug? Dihina, direndahkan oleh manusia, juga fakir, lalu Allah memberikan kepadamu harta yang melimpah ini. Apa jawab orang itu? Dusta. Dia menyatakan, innama warithu hadal mal kabiran an kabir. Aku menerima harta ini warisan dari leluhurku, dari ayahku, dari kakekku, dan seterusnya. Jawabannya benar enggak? Bohong, salah. Harta itu bukan harta warisan. Harta itu harta apa? Pemberian Allah Azza wa Jalla. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu berkata malaikat, "In kunta kadhiba fasayyaraka Allah ila ma kunt." Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan kamu sebelumnya. Didoakan sing budug deui, sing miskin deui. Biar budug lagi, biar miskin lagi. Ditinggalkan. Fa'atal aqra fi suratihi, datanglah dia kepada mantan si botak. Yang sekarang sudah tidak botak lagi dan kaya raya. Dalam bentuk seperti si botak dahulu, ya botak ya. Miskin. Dia berkata seperti yang dia katakan kepada si budug tadi. Dijawab persis sama dengan jawaban si budug tadi. Gak ada bedanya. Dua-duanya si budug dan si botak kufur nikmat. Didoakan lagi, in kunta kadhiba fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu dulu. Datanglah malaikat kepada mantan si buta. Bukan si buta dari gua hantu. Ini buta dari Bani Israel. Malaikat datang dalam bentuk ya buta ya miskin. Dia berkata, saya orang miskin, ibnu sabil, seluruh perbekalan saya habis, tidak ada yang bisa menolong saya pada hari ini kecuali engkau Allah, kemudian engkau. Maka aku minta atas nama Allah yang telah memberikan, mengembalikan penglihatan kepadamu, dan telah memberikan harta yang melimpah kepadamu, agar aku bisa sampai kepada tujuan safarku. Bagaimana jawab si buta? Beda dengan jawaban dua kawannya tadi. Dia berkata, qad kuntu a'ma faraddallahu alayya basari fakhud ma syi'ta fawallahi la ajhaduka al-yawma bisyai'in khaddahu lillah. Kata si buta, dulu pun aku buta seperti kamu. Ngaku ya, jujur nih. Lalu Allah mengembalikan penglihatan ini kepadaku. Sekarang ambil kambing-kambingku yang kamu mau, tinggalkan yang ingin kamu tinggalkan. Demi Allah, pada hari ini aku tidak akan menghalangimu sedikitpun untuk apa-apa yang telah kamu ambil karena Allah, silakan ambil. Mana kambing yang ingin kamu ambil silakan, mana yang tidak ingin kamu ambil tinggalkan biar. Ini semua titipan dari Allah Azza wa Jalla. Apa jawab malaikat? Amsik malaka fa innama abdulitum faqad radiyallahu anka wa sakhitu ala sahibaik. Kata malaikat, silakan kamu miliki hartamu. Kalian bertiga ini sudah diuji oleh Allah. Allah ridha kepada kamu dan Allah murka kepada kedua kawanmu, kepada si buduk dan si botak. Nah, di sini sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba lihat. Ini hadis tentang orang yang kufur nikmat dan orang yang syukur nikmat, serta akibat yang dialami oleh ketiga-tiganya. Orang yang kufur nikmat oleh Allah dikembalikan lagi, dikembalikan lagi seperti semula. Orang yang tadinya buduk, dia buduk lagi dan miskin lagi. Orang yang tadinya botak, dia botak lagi dan miskin lagi. Orang yang tadinya buta, karena dia bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, diminta pertolongan, minta satu aja sedikit, dia bilang, silakan ambil yang kamu mau. Gak apa-apa. Ini semua amanah dari Allah Azza wa Jalla. Dia bersyukur kepada Allah. Dia tidak kufur nikmat. Apa akibatnya? Allah tetap memberikan nikmat itu kepada dia dan tetap dia melek seperti yang sekarang sedang dia alami. Tidak dicabut lagi itu nikmat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa id ta'adzana rabbukum lain syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid." Dan ingat ketika Allah Azza wa Jalla berfirman mengumandangkan kepada hambanya, kalau kalian benar-benar bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat karuniaku kepadamu. Tapi kalau kamu kufur, ingat, azabku sungguh sangat pedih. Dicabut lagi itu nikmat, diberi azab. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd yang sering disalahfahami orang. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Sering kan dengar ayat ini, tapi sering disalahfahami, disalah artikan. Orang banyak mengartikan sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Ini salah. Sampai kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Seolah-olah berubahnya nasib suatu kaum murni ikhtiar orang itu, bukan dirubah oleh Allah. Ini keliru, bertolak belakang dengan ayat lain dan hadis lain. Dan tidak ada kata-kata nasib di dalam ayat itu. Coba perhatikan, innallaha sesungguhnya Allah, la yughayyiru tidak akan merubah ma apa-apa biqaumin yang ada dalam satu kaum hatta sehingga yughayyiru mereka merubah ma apa-apa fi anfusihim yang ada dalam jiwa mereka. Bukan nasib, tapi apa-apa. Allah tidak akan merubah apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum sampai kaum itu merubah apa-apa yang terdapat dalam diri mereka sendiri. Cuma pertanyaannya adalah, apa-apa dalam ayat itu teh apa? Apakah nasib? Bukan. Apa-apa dalam ayat itu maksudnya nikmat. Dan ini dipertegas oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Dzalika bi'anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah nikmat itu jadi azab. Dengan cara apa? Dikufuri. Diberi nikmat, kufur kepada Allah atas nikmat itu. Allah rubah, nikmatnya dicabut, diganti dengan azab. Sebagaimana firman-Nya, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini hadis yang sedang kita bahas tentang tiga orang dari kalangan Bani Israel, tiga-tiganya cacat, tiga-tiganya miskin, lalu Allah berikan karunia, dicabut kecacatannya, diberikan, dicabut juga kemiskinannya, diberikan kesembuhan, diberikan harta yang melimpah. Setelah harta melimpah, diuji oleh Allah, bersyukur atau kufur. Ya, kekayaan, kesehatan, kesembuhan ternyata ujian. Syukur apa kufur? Kalau syukur Allah sama, kalau kufur Allah cabut dan Allah ganti dengan azab. Siapa sih manusia di dunia ini yang paling banyak karunianya dari Allah? Nabi Sulaiman ya. Kurang apa Nabi Sulaiman? Beliau menjadi raja tidak hanya di kalangan manusia tapi juga di kalangan jin dan hewan. Angin pun bisa disuruh. Semua takut, termasuk bangsa jin takut. Kekayaannya, waduh, luar biasa. Sampai-sampai tidak ada yang menyainginya. Apa kata Nabiullah Sulaiman alaihissalatu wassalam? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hadza min fadli rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani, untuk memuji aku, apakah aku ini akan syukur atau akan kufur. Kalau syukur Allah tambah nikmatnya. Kalau kufur Allah cabut itu nikmat, diganti dengan azab. Nih tiga orang manusia yang miskin dan cacat, dicabut kecacatannya, diberi kesembuhan. Dicabut kemiskinannya, diberi kekayaan. Lalu diuji. Dua di antaranya kufur nikmat, Allah cabut lagi, Allah kembalikan kepada semula. Ya cacat lagi, ya miskin lagi. Adapun yang buta tadi, yang sudah melek atas karunia Allah, diuji, dia lulus, dia syukur, dia akui semua ini karunia Allah. Dulu aku pun buta seperti kamu, lalu Allah mengembalikan penglihatan ini kepadaku. Dulu aku miskin seperti kamu, lalu Allah limpahkan kekayaan yang melimpah ini. Sekarang ambil hartaku yang kamu mau, tinggalkan yang mau kamu tinggalkan. Apa akibatnya? Enggak, aku hanya ujian bagimu. Silakan kamu miliki hartamu ini seluruhnya. Sesungguhnya Allah ridha kepadamu dan Allah murka kepada kedua sahabatmu. Kita baru membacakan hadis ini saja, kita belum mensyarah hadis ini, kita belum mengambil faedah, pelajaran yang sangat berharga dari hadis ini. Karena waktu yang tidak cukup, maka faedah penjelasan hadis ini akan kita teruskan pada hari Jumat yang akan datang. Untuk hari ini, sore hari ini cukup sampai di sini. Dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian yang telah disampaikan. Bahasan kajian yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Dan sebagaimana disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi melalui line telepon 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda layangkan ke 0819896543. Baik, untuk kesempatan pertama kita coba angkat penanya yang ingin bertanya secara langsung di line telepon. Naam, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Allah Jakarta. Silakan Ibu. Mengenai zakat yang dikeluarkan itu Pak Ustaz, untuk setiap tahun boleh apa tidak untuk dikeluarkan, kita memberi dalam satu bulan zakat kemudian diberikan kepada fakir atau semisal itu aja Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu hamba Allah di Jakarta, barakallahu fiik. orang yang punya harta berlebih dia terkena kewajiban zakat bila sudah memenuhi dua persyaratan. Persyaratan yang pertama disebut haul, sudah berlalu satu tahun dari penyimpanan harta tersebut. Yang kedua nisab. Nisab itu adalah jumlah minimal harta yang wajib dizakati. Kalau dua ini terpenuhi, barulah wajib zakat. Kalau belum salah satunya, apalagi dua-duanya, maka tidaklah wajib zakat. Adapun nisab, anggaplah sekitar 84 gram emas, harta sebesar atau sebanyak itu, disimpan selama satu tahun. Maka kalau simpanan tersebut minimal sebanyak itu dan minimal selama satu tahun, dengan hitungan tahun Hijriah, bukan Masehi, umpamanya dari satu Muharram sampai ke satu Muharram lagi, itu satu tahun. Sudah satu tahun dan harta yang kita simpan sudah mencapai nisab dan disimpan sudah selama satu tahun, wajib keluarkan zakatnya 2,5% dari hal itu. Maka tidak boleh mengeluarkan zakat di setiap bulan karena belum waktunya. Kalkulasi nanti selama satu tahun, apalagi pendapatan atau yang disimpan setiap bulan mungkin berbeda-beda. Jadi sekali lagi, simpanan sudah melebihi nisab. Kedua, simpanan tersebut sudah disimpan selama jangka waktu satu tahun, barulah wajib mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian masih di layanan lain telepon untuk para pendengar dan pemirsa yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada Ustaz, kita persilakan. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Mudakir di Bontang, Kalimantan Timur, Pak. Silakan Pak Mudakir, Bontang. Langsung ke pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustadz, penjelasan surat Al-Baqarah ayat 174 yang artinya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan seterusnya Pak Ustadz. Ini penjelasannya gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mudzakir di Bontang, Kalimantan Timur. Ya. Barakallahu fiik. Bapak bertanya tentang tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 173. Tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, tentang orang-orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran kepada manusia. Maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan azab yang sangat pedih kepada orang seperti itu. Taib. Saya akan bacakan ayat yang Bapak maksud, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 173. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut, Allah Azza wa Jalla berfirman, enggak mau diam ininya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah 173 apa 4? 4. Ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa kitab dan menjual ayat-ayat itu dengan harga yang rendah, mereka itu tidaklah makan ke dalam perut-perut mereka kecuali makan neraka. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Ini ayat 104 dari surah Al-Baqarah. Apa maknanya? Maknanya adalah orang yang sudah diberi ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mereka jual ayat-ayat itu dengan dunia. Yang dimaksud dengan harga yang rendah adalah seluruh isi dunia ini rendah, walaupun dibayar dengan jumlah triliunan dolar umpamanya, tetap itu rendah, gak sebanding dengan kemuliaan ayat-ayat yang Allah turunkan. Dia jual ayat-ayat Allah dengan dunia yang rendah, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan dia memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Di akhirat Allah Azza wa Jalla akan menurunkan tiga azab. Pertama, Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, maksudnya murka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, maksudnya tidak akan mengampuni dosa-dosa mereka, tidak akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Mereka sekali lagi yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, dengan dunia. Contoh, dia tidak mau menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah kecuali kalau dibayar. Sok, 1 jam 10 juta, 2 jam 20 juta, 1,5 jam ya ada diskon 12 juta lah. Terus harus diantar jemput pakai mobil terbaik zaman kini. Kalau luar kota harus sediakan hotel bintang 7. Sekeluarga, kalau enggak gitu jangan harap bisa mengundang saya. Itu orang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Segede apapun bayaran itu rendah. Oleh karena itulah maka apa yang Allah ancamkan dalam ayat ini bakal mengenai orang itu bila orang itu tidak tobat dari hal itu. Berdasarkan hal itulah maka wajib setiap orang yang berilmu menyampaikan ilmunya lillahi ta'ala. Karena pertama Allah yang memerintahkan, kedua Allah juga yang akan memberikan nilai, apresiasi dan balasan. Balasan dari Allah jauh lebih berharga daripada balasan yang diberikan oleh manusia, lebih abadi daripada apa yang bisa didapatkan dari manusia. Maka hendaklah setiap orang yang berilmu terdorong dirinya untuk menyampaikan ilmu karena Allah Azza wa Jalla dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak Mudzakir di Bontang, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan pesan singkat Ustaz, kita bacakan dari Abu Silvia di Garut. Afwan Ustaz, mau bertanya dan mohon diluruskan, bagaimana dengan perkataan Allahu wa Rasuluhu a'lam atau Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui yang sering kita dengarkan? Sementara Ana pernah membaca dalam kitab Tauhid bahwa tidak boleh mengatakan Allah dan engkau berkehendak. Nah, silakan Ustaz. Baik, Bapak atau Ibu dari Garut tadi, barakallahu fiik. Benar, kita sudah bahas tidak boleh kita menyatakan Masya Allah wa syi'ta, atau umpamanya Nashkurullaha wa nashkuru fulan. Kita bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada fulan. Itu tidak boleh dengan memakai huruf waw. Karena apa? Karena penggunaan huruf waw atau dan mengisyaratkan menyamakan antara Allah dengan fulan, antara Allah dengan Rasulullah. Masya Allah wa syi'ta. Itu menyamakan masyiah Allah, kehendak Allah dengan kehendak Nabi Muhammad SAW. Dan itu syirik, tidak boleh. Termasuk kita harus bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada si fulan yang telah membantu kita. Tidak boleh, karena menyamakan bentuk syukur kita kepada Allah dengan bentuk syukur kepada si fulan. Yang boleh adalah kita harus bersyukur kepada Allah kemudian kepada si fulan. Adapun perkataan Allahu wa rasuluhu a'lam atau wa may yuti'illaha wa rasulah atau wa may ya'sillaha wa rasulahu, perkataan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, perkataan siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, sebalik dan juga perkataan wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu dibolehkan. Karena pertama Allah sendiri menggunakan kata-kata itu dalam Al-Quran, Rasul SAW juga menggunakan hal itu dalam hadis-hadisnya, menunjukkan kebolehan menyamakan Allah dan Rasulnya atau menyebut Allah dan Rasulnya dengan menggabungkan dengan waw. Karena apa? Berbeda dengan yang tadi. Kalau Masya Allah wa syi'ta itu menyangkut kerububiyahan. Masyiah, kehendak Allah itu pasti terjadi. Kalau kehendak Rasulullah SAW pasti terjadi enggak? Tidak. Belum tentu. Rasul SAW menghendaki pamannya Islam, tapi ternyata tidak. Rasul SAW menghendaki ibunya diampuni dosa-dosanya, tapi ternyata Allah tidak menghendaki. Kita pernah bahas ketika Nabi selesai perang Uhud sampai tanggal keempat gigi depannya beliau berlumuran darah. Lalu beliau mendoakan azab dan laknat kepada orang-orang kafir yang melukainya. Beliau kunut di dalam sholatnya dengan menyebut nama orang-orang tadi, Allahumma al'an fulan, Allahumma al'an fulan. Ya Allah laknat si fulan, laknat si fulan. Menunjukkan Rasul SAW menghendaki hal tersebut, keburukan kepada si fulan. Apa yang terjadi? Si fulan yang didoakan keburukan oleh Nabi SAW ternyata masuk Islam dan bagus keislamannya. Kehendak Allah pasti terjadi, kehendak Rasul SAW belum tentu terjadi, sehingga tidak sama. Karena ini menyangkut apa? Kerububiyahan, tentang pengaturan alam, pengaturan nasib manusia, pengaturan kehidupan. Maka itu hanya mutlak milik Allah. Rasul SAW tidak memiliki unsur kerububiyahan. Makanya tidak boleh Masya Allah wa syi'ta. Tidak sama kehendak Allah dengan kehendak Rasulullah SAW, maka tidak boleh disamakan. Adapun siapa yang Allahu wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, itu selalu menyangkut urusan agama. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang urusan itu. Boleh, enggak apa-apa, karena menyangkut urusan agama. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasul SAW diberitahu oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih tahu dari semua manusia dalam urusan agama itu. Maka enggak apa-apa. Termasuk siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Karena ketaatan kepada Rasul diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Wajib taat kepada Rasul SAW. Maksiat kepada Rasul sama dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. maka sama dalam hal tersebut, maka disamakan penyebutannya oleh Allah Azza wa Jalla, juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Oleh karena itu terdapat perbedaan yang jauh antara perkataan masyaallah wa syi'ta dengan perkataan Allahu wa rasuluhu a'lam. Berbeda jauh ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan lagi. Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan pesan singkat kembali Ustaz Abu Yasir di Palembang. Ingin bertanya Ustaz, dalam hadis yang Ustaz bawakan tadi bahwa ada dua orang yang kufur dan satu yang bersyukur, dari jumlah 2:1, apakah bisa dijadikan patokan atau dalil bahwa orang yang kufur itu lebih banyak dari yang bersyukur? Syukran. Ya, barakallahu fiik yang bertanya. Itu salah satu di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Ya, yang kufur jauh lebih banyak dibanding yang syukur, dan data tentang hal ini sangat banyak. Baik data syar'i ataupun data hissi. Data hissi, lihat realita. Di kalangan manusia lebih banyak orang muslim atau orang kafir sekarang di dunia? Lebih banyak orang kafir. Orang muslimnya sedikit. Sekarang dari kalangan orang muslim lebih banyak yang ibadah atau yang tidak ibadah? Lebih banyak yang tidak ibadah. Orang muslim lebih banyak yang sholat, lebih banyak yang tidak? Lebih banyak yang tidak. Masjid ini tidak gede-gede amat, tapi untuk sholat terlalu gede. Karena apa? Jauh lebih banyak tempat kosong daripada yang sholatnya. Coba umpamai masjid ini ada berapa saf? Ada 20 saf. Satu safnya ada 50 orang, katakanlah ada. Coba lihat sholat maghrib bila tidak ada pengajian hari Jumat sore sekarang, hari sore-sore yang lain, sholat maghrib penuh satu saf apa enggak? Penuh? Dua saf lah, dua saf penuh? Belum tentu. Berapa belas saf kosong, belum di atas, lebih kosong lagi. Menunjukkan lebih banyak yang tidak sholat daripada yang sholat. Sekarang yang sholat lebih banyak yang ke masjid atau yang tidak? Lebih banyak yang tidak ke masjid. Jadi semakin mengerucut jumlah yang baik, maka dari sini kita bisa melihat jumlah orang yang kufur lebih banyak daripada yang syukur. Lihat data syar'i. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa qalilum ma tashkurun. Sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur. Qalilum min ibadiyash syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan kebanyakan kalian tidak bersyukur. Iya. Jadi dari banyak ayat, hadis-hadis yang sahih dan realita menunjukkan lebih banyak yang kufur daripada yang syukur. Salah satu dalilnya adalah apa yang dijelaskan dalam hadis tadi, 3 orang ternyata 2:1, yang 2 kufur, yang 1 syukur. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nomor kalafikum atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui telepon, kita persilakan dan kita angkat. Halo. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Ana di Sulawesi Selatan. Baik, Ibu Ana, silakan Ibu. Saya mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nah. Saya mau bertanya Ustaz, waktu saya apakah ini termasuk kufur? Waktu saya hamil, saya sering melaksanakan semua sholat, bahkan sunnah pun saya laksanakan, duha, witir, sampai tahajud setiap malam. Tapi setelah saya punya anak kecil, setelah saya melahirkan, salat-salat sunnah itu jarang saya lakukan. Bahkan yang wajib itu kadang telat. Apakah itu termasuk kufur, Ustaz? Baik. Nah, terima kasih atas pertanyaan. Dan satu lagi, Ustaz. Ya, cukup satu saja. Enggak? Mohon maaf, cukup satu saja mungkin ya, Ibu Ana. Ya, terima kasih. Silakan, Ustaz. Iya. Ibu Ana di Sulsel, barakallahu fiik. Ini mungkin pertanyaan Ibu Ana mewakili sejumlah besar ibu-ibu, bahkan juga bapak-bapak, dengan sebab yang berbeda ya. Tadinya rajin sholat tahajud, karena satu dan lain hal kemudian berhenti atau berkurang. Bahkan lebih parah lagi, yang fardu pun kedodoran. Masih untung bisa dilaksanakan walaupun agak telat. Ini bukan hanya monopoli ibu yang tadinya belum punya anak, setelah punya anak berubah. Enggak, tidak hanya monopoli yang kayak gitu. Banyak juga yang ketika gadis rajin ibadah, rajin tahajud, rajin ngaji. Setelah nikah walaupun belum punya anak jadi kedul. Jadi apa kedulnya? Jadi malas. Demikian juga ikhwan lagi mahasiswa, dia rajin tahajud, rajin saum Senin Kamis, rajin baca Quran, rajin belajar, rajin hajar di pengajian. Setelah lulus dapat kerja, karena kesibukan dengan urusan pekerjaan semuanya berkurang, bahkan berhenti. Apakah itu kufur nikmat? Pertama, memang itu indikasi menurunnya iman. Penyebabnya banyak, bisa menjadi penyebab berubahnya orientasi hidup karena lingkungan. Ketika mahasiswa, lingkungannya di teman-teman pengajian, banyak menerima siraman rohani, ilmu, pencerahan, tersiramilah jiwanya, lalu semangatnya gede. Setelah lulus jarang ngaji, gaulnya dengan orang-orang kantoran karena bekerja. Maka hilang lagi ilmu yang sampai padanya, hidayah pun tercabut. Yang biasanya setiap sholat berjamaah di masjid, ini menjadi rada telat sholat sendiri. Otomatis tahajudnya berat bagi dia. Otomatis saum kemisnya juga berat bagi dia. Otomatis baca Qurannya juga menjadi sesuatu yang berat bagi dia. Karena apa? Karena berubahnya orientasi hidup. Ketika rajin ngaji, orientasinya akhirat. Setelah lulus ujian, setelah lulus kuliah, bekerja, berubah lingkungan pergaulan, berubah orientasi hidup. Senang-senang dikit di dunia, apa salahnya? Dia sangka sedikit padahal banyak. Seluruh hidupnya jadi untuk bersenang-senang, lupa akan akhirat. Dan ini berimbas pada semangat ibadah, semangat tahajud, saum Senin Kamis dan seterusnya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu ya, umumnya kesibukan duniawi menyita stamina, pikiran, perhatian, bahkan perasaan. Dan ini yang menyurutkan semangat kita untuk mempertahankan bangun malam untuk tahajud. Yang paling parah adalah tidak ada gangguan apa-apa, tapi ibadah kendor. Nah itu yang paling parah ya. Agak wajar kalau seorang ibu punya anak, sibuk dengan anak, dengan suaminya, kendor ibadahnya. Agak wajar itu ada alasan yang menjadi penyebab. Agak wajar orang sudah bekerja banyak kesibukan, tersita seluruh potensinya untuk pekerjaan, agak kendor. Ini nganggur, ini belum nikah, ini belum ada kesibukan yang menyita, tetapi ibadahnya sangat malas. Ini parah. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan tetaplah istiqamah di atas ibadah dan kebaikan. Bagaimana caranya? Pertama, tetap ya, ikhtiar mencari ilmu jangan diabaikan. Enggak sempat, enggak mampu hadir di majelis pengajian, setel radio, setel TV. Maksudnya bukan dangdut, tapi apa, pengajian. Ya, kajian-kajian. Agak siraman rohani untuk kita. Yang kedua, jangan lupa banyak-banyak berdoa Allah, agar Allah menetapkan kita di atas hidayahnya. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal harami wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doa-doa agar kita bisa tetap istiqamah di atas kebenaran, di atas kebaikan, di atas ibadah dan amal soleh. Itu yang kedua, jangan lupa berdoa. Terus yang ketiga, ya, berikhtiar untuk selalu berada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang bisa memicu, memacu kita untuk semangat ibadah, dan hindari pergaulan-pergaulan yang buruk yang bisa membuat kita semakin malas untuk beribadah terimbas oleh keburukan lingkungan di sekitar kita. Maka dengan berupaya hal-hal yang tadi, insyaallah azza wajalla minimal kita bisa mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita, maksimalnya bisa ditinggalkan. Apakah itu termasuk kufur nikmat? Seluruh kesalahan, seluruh kemaksiatan, seluruh penurunan kualitas dan kuantitas dari ibadah, yaitu termasuk kufur nikmat dengan kadar yang sesuai dengan seberapa menurun ibadah yang dilakukannya. Semakin menurun, semakin besar kadar kufur nikmatnya. Semakin sedikit penurunannya, semakin sedikit kadar kufur nikmat yang dilakukannya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Nomor kawafik atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan diantara beberapa pertanyaan yang senada dan bahkan sering pula ditanyakan di kesempatan-kesempatan yang lainnya, Ustaz, apa perbedaan cobaan dan ujian terkhusus dalam pandangan Islam? Suatu contoh yang telah diceritakan tadi seperti tiga orang dalam hadis yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Nah, baik. Ini sering dan tidak apa-apa diulang. Pada umumnya manusia itu punya dua sisi yang tidak bisa dilepaskan dari diri, sisi baik dan buruk, pahala dan dosa, ibadah dan maksiat. Itu selalu ada dalam sisi setiap orang. Dosa-dosa, kesalahan dan kemaksiatannya, bila Allah mencintai orang itu, kadang diazab oleh Allah di dunia dengan musibah. Sekaligus Allah ingin menguji bagaimana respon dan sikap dia terhadap musibah itu. Oleh karena itu pada umumnya setiap musibah yang teralami oleh orang mengandung kedua-duanya, mengandung azab dari Allah karena itu menghapus dosa-dosa kita sebelumnya, dan mengandung ujian kepada kita untuk melihat bagaimana respon sikap kita kepada musibah itu. Kalau begitu musibah diterima oleh seseorang, lalu orang itu putus asa, lalu mencari pelarian sekedar menghilangkan stres yang dialaminya, pelariannya salah, pergi ke tempat-tempat hiburan yang maksiat, minum minuman keras atau ngedrugs, mengkonsumsi narkoba sekedar menghilangkan stres karena musibah itu, maka orang tersebut gagal dalam ujian dengan musibah tadi. Dia semakin terpuruk, dia semakin besar dosanya, dan dia semakin dimurkai dan jauh oleh dari Allah azza wa jalla. Pergilah ke dukun untuk konsultasi. Dia semakin jauh dari Allah. Dia gagal dalam ujian. Tapi kalau seorang begitu diuji, dia mendekat kepada Allah. Dia bangun malam, dia saum Senin Kamis, dia banyak berdoa, dia konsultasi ke ustadz agar apa yang dilakukannya tidak menyimpang dari syariat. Dia banyak berzikir kepada Allah. Dia yakin Allah yang memberi musibah, Allah juga yang bisa melepaskan musibah ini. Dia istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khaira minha. Ya Allah, berikan pahalamu kepada aku dalam musibah ini, dan berikan kepada saya ganti dengan yang lebih baik dari apa yang hilang dalam musibah ini. Maka itu sikap yang benar. Dia yakin dengan musibah ini dosanya berguguran tanpa harus tobat. Dia yakin dengan musibah ini pahala akan Allah gelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak dengan kesabaran dalam menghadapi musibah ini. Dia yakin di tengah musibah ini doanya dikabul dan didengar oleh Allah Azza wa Jalla, dan dia gunakan kesempatan emas itu sebaik mungkin. Maka dia lulus dalam ujian. Segera Allah akan angkat kesulitannya dan Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya adalah setiap selesai satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Setiap selesai satu kesedihan akan datang dua kebahagiaan setelahnya. Maka setiap seseorang mukmin mengalami kesulitan atau penderitaan, yang ada dalam benak dia, sebentar lagi saya akan memperoleh dua kebahagiaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang memotivasi dia untuk tetap tegar, sabar dan semangat serta optimis menghadapi musibah yang sedang dialaminya di alam dunia ini. Maka dengan seninya dia lulus dalam ujian. Jadi dalam setiap musibah mengandung kedua-duanya. Ya, ujian bagi dia untuk melihat bagaimana respon dia kepada ujian itu, kepada musibah itu, benar atau salah. Ya, juga sekaligus sebagai azab atas dosa dan kesalahan yang dia lakukan di masa lalu, sehingga terhapuslah dosa-dosanya dengan musibah itu. Demikian barangkali cukup sampai di sini saja. Sebentar lagi kita masuki azan maghrib. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.